آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, alhamdulillah setelah selesai kita dari mengenal jenis-jenis kalimah isim fi'il harf, sekarang kita masuk dalam pembahasan kalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal kalamu lafdun mufid. Kalam adalah lafaz yang mufid. Kalam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia adalah lafaz yang mufid. Lafaz yang memiliki faedah. Lebih pendek daripada kitab dasar ya. Ya, kalau dulu kan kita bilang lafdun murakkabun mufid. Paham kan? Bilwadi. Iya. Bilwadi. Kalau sekarang lebih pendek. Kalam adalah lafdun mufid. Tidak ada murakkab, tidak ada bilwadi. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, lamma anhaitu al-qawla fil kalimati wa aqsamiha as-salasati. Tatkala saya selesai berakhir dari berbicara tentang kalimah dan pembagiannya yang tiga, syaratu fi tafsiril kalam, maka saya memulai dalam menjelaskan al-kalam. Fadzakartu annahu ibaratun anil lafdil mufid, maka saya sebutkan dia adalah ibarat dari lafaz yang memiliki faedah. Wa na'ni bil lafaz, dan yang kami maksudkan dengan lafaz, as-sautul mustamila ala ba'dil huruf, dia adalah suara yang tercakup atas sebagian huruf. Aw ma huwa fi quwwati dalik. Ini masya Allah tambahan faedah. Dia adalah lafaz yang tersusun, lafaz yang mencakup atas sebagian huruf atau apa yang berada dalam kekuatan itu. Maksudnya dia tidak tersusun dari beberapa huruf, tapi kekuatannya sama dengan tersusun dari beberapa huruf. Sebentar akan dicontoh. Fal awalnya, maka yang pertama contoh, maksudnya yang mana? Suara yang tersusun atas sebagian huruf. Contohnya rajulun wa farasun. Ini kan tersusun dari banyak huruf. Wa tsani, contoh kedua, yaitu yang mana itu? Ma huwa fi quwwati dhalik. Apa yang berada dalam kekuatan itu? Kad domir. Seperti domir. Al-mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Kan tidak ada lafadznya. Ya kan? Antum bilang gini. Zaidun daroba aliyan. Zaidun daroba aliyan. Kan gak ini kan? Zaidun mubtada. Daroba fil madi. Paham kan? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Alian mafulun bi. Kan begitu. Sekarang fa'ilnya kan? Fa'ilnya apa? Domir mustatir dari daroba. Takdirnya huwa tadi. Sekarang kalau kita katakan ini daroba dengan takdir fa'ilnya huwa, apakah kalam atau bukan? Itu pertanyaan kita. Kalam. Kan begitu kan? Ini apakah tersusun dari sebagian huruf? Kan tidak kan? Secara lafaznya tidak. Tapi kekuatannya iya. Karena domir mustatir itu ada, bukan tidak ada. Cuman dia disembunyikan. Beda itu tidak ada sama sembunyi. Benar gak? Tak? Misalnya mana Abu Zain? Tidak ada. Berarti tidak ada. Mana Abu Zain? Sembunyi. Apa bedanya itu? Beda. Kalau dibilang tidak ada, tidak ada. Kalau dibilang sembunyi berarti apa? Ada, tapi sembunyi. Paham kan? Berarti kekuatannya itu sama dengan yang terlafadkan. Ini tambahan faedah dari Ibnu Hisham. Supaya kita bisa pahami, itu domir walaupun tidak terlafadkan, tetap dinamakan kalam. Tetap dinamakan apa? Kalam. Walaupun mustatir. Ini faedah masya Allah. Ya, dan sampai kita katakan nanti ketika di kitab dasar misalnya, kalam adalah lafaz yang murakkab. Ketika kita katakan Zaidun daroba. Zaidun apa? Daroba. Daroba ini bukan kalam. Iya kan? Karena tidak tersusun dari dua kata lebih. Enggak, ini kalam. Karena dia tersusun dari dua kata. Mana satunya? Kan begitu pertanyaannya. Satunya disembunyikan. Mustatir. Dan mustatir itu ada. Mustatir itu adalah apa? Ada. Jelas kan? Ini masya Allah faedah tambahan dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, pina lihat pada contoh itu tadi, contohnya daraba. Sekarang contohnya idrik. Ini satu kalimat betul, satu kata betul. Idrik, kalau kita artikan pengertian kalam di dasar ya, labdu al-murakkabul mufidu bilwati, ini tidak murakkab pasti. Kan begitu kan? Karena cuma satu kata. Tapi ternyata idrib ini berapa kata? Dua kata. Dua kata. Kan ada takdir apa? Anta. Anta ini mustatir. Dikuatil lapat. Berada dalam kekuatan apa? Lapat. Yang tersusun dari huruf hijaiyah. Jelas kan? Wadhab sama. Al-muqaddar bikaulika, yang ditakdirkan ucapan antum anta. Yang ditakdirkan ucapan antum anta. Wanami bil mufid. Dan yang kami inginkan dengan mufid. Pengertian di kotur nada itu lebih mudah dan lebih pendek daripada di tufah. Kalau tufah dulu, dikatakan oleh penulis, yahtun sukut, ma afada faedatan tamatan. Yahtun sukut alaiha. Bihaitu la yabakosami muntadiran lisa'in akho. Itu panjang. Ibnu Hisham lebih pendek. Beliau bilang, apa itu mufid? Ma yasihul iktifa'u bih. Ma yasihul iktifa'u bih. Titik, sampai situ saja. Apa yang sahih untuk tercukupkan dengannya. Artinya kalau sudah tercukupkan dengannya, maka itu mufid. Apakah dua kalimat, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, yang pentingnya sihul iktifa'u bih, bisa tercukupkan dengannya, maka langsung dinamakan apa? Mufid. Artinya kalau belum tercukupkan, berarti belum mufid. Antum paham ini? Pendek sekali, masya Allah. Pernah mereka contoh, koma zaidun kalam. Koma zaidun kalam. Kenapa? Li'annahu labdun yasihul iktifa'u bih. Kan dia ada lafaz yang sudah cocok, ya, cukup, merasa cukup atau tercukupkan dengannya. Paham kan? Iya. Wana zaidun laisa bikalam. Dan contoh zaidun, bukan kalam. Karena zaidun, tiba-tiba zaidun. Ya kan? Apa? Li'annahu labdun la yasihul iktifa'u bih. Kan dia lafaz yang tidak sahih untuk tercukupkan dengannya. Artinya masih butuh kata lain baru dinamakan kalam. Iya. Baru dinamakan kalam. Jelas ya? Jelas ini? Iya. Di cetakan lain, ini jatuh kata wanahu zaid laisa bikalam. Li'annahu la yasihu al-iktifa'u bih, jatuh dalam cetakan lain. Cetakan kita ini ada. Wa idza katabta zaidun qa'imun, matalan. Kalau antum tulis zaidun qa'imun misalnya, laisa bikalam. Kalau antum tulis ini, tadi kan lafaz yang mufid. Berarti kalau antum tulis, misalnya zaidun qa'imun, ini bukan kalam. Li'annahu wa in sahal iktifa'u bih, karena dia walaupun sah tercukupkan dengannya, lakinnahu laisa bilafdin, akan tetapi tidak lafaz. Karena ini hanya apa? Tulisan. Iya. Wa kadzalika idza asharta ila ahadin bil qiyam amil qur falaisa bikalam li'annahu laisa bilafdin. Demikian pula kalau antum isyaratkan kepada seorang untuk berdiri atau duduk, maka bukan kalam karena tidak lafaz. Jadi ada dua syarat nih. Pertama harus lafaz, yang kedua sohi beriktifa dengannya. Paham kan? Itu dua syaratnya saja. Wa aqallu tilatihi min asmain, dan baru enggak bilang lagi apa? Murakkab dan apa? Bilwati. Karena ini pembahasannya bahasa Arab, pasti kita pahami bahasa Arab yang kita bahas. Paham kan? Kalau murakkab ya namanya satu kata belum tercukupkan dengan ini. Pasti butuh apa? Dua kata atau tiga kata baru cukup. Makanya beli bahas sekarang wa aqallu tilatihi, ya. Dan paling sedikit tersusunnya kalam itu minasmai, dari dua isim. Paling sedikitnya dari dua isim. Kazaidun qa'imun. Afilin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Takoma zaidun. Ini paling sedikitnya. Paham gak ini? Ini paling apa? Sedikitnya. Berarti kan harus tersusun. Namanya kalam itu harus apa? Tersusun. Paling sedikitnya dua isim atau fi'il isim. Dua isim atau fi'il isim. Jelas ini? Syarah. Suaru ta'lifil kalami sittun. Belum tambahkan faedahnya. Karena syarah ini belum sempurnakan faedah yang ada di matan. Suaru ta'lifil kalami sittun. Bentuk susunan kalam itu ada enam. Bentuk susunan kalam, kalimat ada enam. Wadhalika li'annahu imma ayyata'allaka min asma'in. Demikian itu karena dia kadang tersusun dari dua isim. Au min fi'lin wasmin. Atau terkadang tersusun dari fi'il dan isim. Au min jumlatain. Atau dari dua jumlah. Maksudnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah langsung. Au min fi'lin wasmin. Atau kadang tersusun dari satu fi'il, dua isim. Seperti donantu dan saudara-saudaranya. Itu kan. Iya. Bahkan donantu enggak. Ya, fi'il dan dua isim karena dan saudara-saudaranya itu kan karena fi'il kemudian dia punya isim dan min fi'il wa thalathati asma atau dari fi'il satu fi'il dan tiga isim ini dhamma atau dari satu fi'il dan empat isim atau dari satu fi'il dan berapa empat isim ya ini dalam bab a'lama dan ar yang disebutkan nanti. Ulang. Ini bentuk-bentuknya ini. Jadi semuanya kalau antum hitung, 6. Dua isim. Fi'il isim. Dua jumlah. Satu fi'il dua isim. Satu fi'il tiga isim. Satu fi'il empat isim. Paham kan? Semuanya berapa susunannya? 6. Sekarang satu-satu dicontohkan 6 itu. Wa amma tilaqu min asma'in. Adapun dia tersusun dari dua isim. Falahu arba'u suwar. Jadi masing-masing itu ada bentuknya lagi. Maka dia ada empat bentuk. Yang tersusun dari dua isim, dia ada empat bentuk. Ihdaha salah satunya. Ayakuna mubtada wa khobar. Keduanya menjadi mubtada dan khobar. Yaitu pertama mubtada, yang kedua apa? Khobar. Nah, zaidun qa'imun. Ini dua isim. Atau yang kedua. Ayakuna mubtada wa fa'ilan. Yang ada di mutamimah dulu. Ada bentuknya itu mubtada dan fa'il sadda masadal khabar. Yang ditakbir di mutamimah dulu, mubtada lahu marfu. Kan mubtada kan ada dua. Ada mubtada lahu khabar dan ada mubtada apa? Lahu marfu. Nah ini dia. Ada mubtada. Susunan pertama mubtada wa fa'ilan. Fa'il isim juga. Sadda masadal khabar. Yang menutup apa? Tempatnya khabar. Ia menutup tempatnya khobar. Artinya, ia menjadikan mubtada itu tidak perlu lagi kepada apa? Khobar. Karena sudah ada apanya? Fa'ilnya, marfu'nya. Nah, aqa'imun az-zaidani. Aqa'imun az-zaidani. Coba perhatikan. Aqa'imun az-zaidani. Qa'imun mubtada. Az-zaidani, fa'il. Sadda masaddal khobar. Dua isim. Wa innama jaza dhalika li'annahu fi kuwati qawlika. Tiada lain boleh hal itu karena dia berada dalam kekuatan ucapan antum ayakumu zaidan sama itu. Aqa'imun az-zaidan sama dengan ucapan kita ayakumu az-zaidan sama. Paham kan? Sama. Makanya boleh. Wadhalika kalamun tam. Demikian itu adalah kalam yang sempurna. Dia menjadi kalam yang sempurna. La hajata lahu ila syai'in. Tidak butuh baginya kepada sesuatu. Wakadhalika hada, maka demikian pula ini, sama. Asalita yang ketiga, ayakuna mubtada wa na'ibanan fa'ilin. Saddama saddal qobar, sama. Ini kan mubtada lahu marfu. Dia adalah mubtada dan na'ib fa'il. Paham kan? Kalau tadi itu, kalau isim fa'il. Kalau ini, kalau dia adalah isim, maf'ul. Sudah dijelaskan di mutamimah bahkan. Nah, amadrubun az-zaidan. Ya, madrubun mubtada az-zaidan naibul fa'il. Ini dua isim namanya. Li'annahu fi kuwati qaulika, karena dia berada dalam kekuatan ucapan antum. Ayudrabu az-zaidan sama. Iya, ayudrabu az-zaidan. Ar-rabi yang keempat, yang tersusun dari dua isim, ayakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. Dia keduanya berupa isim fi'il dan fa'ilnya. Kan kalau isim fi'il madi berarti dia butuh fa'il. Paham gak ini? Karena isim fi'il beramal-amalan fi'il. Isim fi'il beramal-amalan fi'il. Tapi kita tidak bilang fi'il isim. Kita bilang apa? Isim isim. Paham gak ini? Karena ini isim fi'il. Nah, hayhat al-akiku. Hayhat isim. Al-akiku fa'il. Dari hayhat. Paham kan? Jadi ini isim isim. Fayhata ism fi'il. Wahu bimakna ba'udah. Dia dari sisi arti bermakna ba'udah. Telah jauh. Al-akik fa'il bih. Akik adalah fa'ilnya. Ini empat bentuk dia yang tersusun dari isim isim. Dua isim. Yang kedua, wa'amma tilapuhu min fi'ilin wasmin. Adapun kalau dia tersusun dari fi'il, satu fi'il dan satu isim, falahu suratan. Maka dia ada dua bentuk. Kalau dia dari fi'il, satu isim, ada dua bentuk. Ihdahuma salah satunya, ayakunal ismu fa'ilan, nah, ya, isim itu sebagai fa'il, contoh, koma zaidun. Ini kan fi'il isim. Wasan yang kedua, ayakunal ismu na'iban anil fa'il. Yang kedua, isim itu adalah sebagai apa? Na'ib fa'il. Isim itu sebagai apa? Naib fa'il. Nah, contoh duriba zaidun. Ini kan juga namanya apa? Isim, fi'il, isim. Susunannya fi'il, isim. Mudah. Yang ketiga, wa amma tilaqu min jumlatain. Adapun dia tersusun dari dua jumlah. Dari dua jumlah, falahu suratan aidha. Maka dia juga ada dua bentuk. Idahuma jumlat asyarti wal jazaa. Salah satunya ada namanya jumlah syarat dan balasannya. In koma zaidun kumtu. Hah? Lihat. In koma zaidun kumtu. Ini kan dua jumlah ini. Jumlah pertama koma zaidun. Jumlah kedua kumtu. Paham? Wasan yang kedua jumlah talqasami. Wajawabihi. Yang kedua jumlah sumpah. Dan jawaban sumpah. Ahlifu billahi la zaidun qaimun. Ini kan dua. Ahlifu satu. Ahlifu billah satu. La zaidun qaimun. Ini berapa? Dua. Paham gak ini? Ini namanya berapa? Dua jumlah. Apakah isi, jumlah fi'liyah atau fi'liyah ismiyah? Sama saja, yang penting dua apa? Jumlah. Yang penting dua jumlah. Jelaskan. Yang keempat, wa amma tilaqu min fi'lin wasmain. Adapun tersusunnya dia dari satu fi'il dua isim. Panah kana zaidun qaiman, yaitu kana dan saudari-saudarinya semuanya itu tersusun dari berapa? Satu fi'il dan dua isim. Paham kan? Wa amma tilaqu min salat min fi'lin wa salatat asma. Adapun dia tersusun dari satu fi'il tiga isim. Fana alimtu zaidan fadilan. Itu babnya dhanna. Itu babnya siapa? Dhanna dan saudari-saudarinya. Dhanna dan saudari-saudarinya itu semuanya adalah satu fi'il tiga isim. Satu fi'il tiga isim. Isim pertama fa'ilnya, isim kedua dan ketiga adalah maf'ulnya. Adalah apa? Maf'ulnya. Wa amma tilaqu min fi'lin wa arba'ati asma' kana alam tu zaidan amran fadilan. Ini hanya dua kata dalam bahasa Arab, yaitu a'lama dan aro. A'lama dan aro. Ini satu, a'lama. Yang kedua aro. Yang bermakna al-qulub. Bukan bermakna a'lama bermakna saya mengetahui, tapi saya meyakini. Jadi alam tu zaidan fadilan ya itu lebih tinggi daripada alim tu. Kalau alim tu zaidan fadilan, saya yakin zaid mulia. Kalau ini, alam tu zaidan amron fadilan, saya meyakinkan zaid bahwasanya amr mulia. Anda paham ini? Kan dia sebenarnya ini ikuti kaidah sorof. Kalau kata itu tidak butuh kepada makul, diubah ke af'ala, maka menjadi butuh kepada makul. Ya kan? Misalnya karuma menjadi akroma. Karuma tidak butuh. Diubah ke akroma menjadi butuh. Paham? Kalau kata itu sudah butuh satu makul, maka menjadi butuh dua makul. Kalau diubah ke af'al. Misalnya kata misalnya yang kita tahu, ya kata yang butuh kepada satu makul. Apa? Hah? Yang butuh kepada satu makul. Hah? Khoroja. Khoroja. Tidak butuh pada maf'ul. Doroba. Jadi kan butuh satu. Doroba Zaidun Amron. Amin. Kalau diubah ke af'ala menjadi dua maf'ul. Dia punya. Adroba Zaidun Amron gulamahu. Zaid memukulkan Amr budaknya. Jadi bukan Amr yang dia pukul, tapi budaknya. Tapi dia pukulkan untuk siapa? Amr. Kalau sudah butuh dua, maka dia akan menjadi butuh kepada tiga. Seperti donantu. Kan sudah butuh berapa? Dua. Paham ini? Seperti alim tu. Sengaja boleh contohkan tadi yang satu fi'il dua, satu fi'il tiga isim. Yaitu contohnya alim tu. Dia sudah butuh berapa? Sudah butuh berapa? Dua. Kalau diubah ke a'lama, menjadi butuh tiga. Menjadi butuh berapa? Tiga. Seperti ini. Cuman disebutkan bahwa ini hanya berlaku pada dua kata. Yaitu ro'a yang temannya dhanna. Sama alim tu yang temannya juga dhanna. Itu dia. Fahadihi suaru ta'liti. Maka ini adalah bentuk susunan kalam. Wa qallu tilafihi min asma'in. Paling sedikit tersusun dari dua isim. Au min fi'lin wasmin. Atau dari fi'il dan isim. Kama dzakartu. Sebagaimana yang saya sebutkan. Wa ma sarahtu bih. Dan apa yang saya ucapkan dengan jelas tentangnya. Min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allaqu minhul kalam. Dimakan kan? Bahasanya hal itu merupakan paling sedikitnya apa yang tersusun darinya kah? Kalam. Wa huwa muradun nabiyyin. Dan inilah yang diinginkan oleh ulama nahwu. Paham kan? Inilah bilang kalau kalam itu harus murakkab. Maksud paling sedikitnya adalah dua. Bukan berarti susunannya harus dua. Paling sedikitnya. Wa ibaratu ba'duhum ba'dihim. Dan ibarat sebagian mereka. Tuhimu annahu la yakunu illa min asma'in. Memberikan iham, sangkaan bahwasanya susunan itu tidak akan terjadi kecuali dari dua isim au min fi'ilin wasmi. Atau dari fi'il dan isim. Maksudnya perkataan dia tersusun dari dua isim atau fi'il dan isim. Itu kan mengesankan bahwa cuma itu susunannya. Enggak. Belum ganti bahasanya. Belum bilang susunan kalam dari isim fi'il atau dua isim. Enggak. Belum bilang wa'akollu. Paling sedikitnya. Dua isim. Fi'il isim. Paling sedikit nih. Paham gak ini? Iya. Ada susunan yang lebih daripada itu. Yang tadi. Yang sudah disebutkan empat bentuk. Ini alhamdulillah selesai. Kita lanjut sudah setelahnya. Nah. Selesai kalam. Kemudian kalian mu'alif rahmatullah ta'ala faslun. Faslun. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Buka cepat. Langkah itu. Jangan. Menghayal kerajaan. Membelengkan. Ya. Sekalanya. Ah, terus. Itu kan kesimpulan dari bal'id. Itu yang. Apa namanya ini? Yang anak panah. Itu dari bal'id. Dari Nasim. Bal'id. Bukan dari Ibn Hisham. Itu yang kesimpulannya di setiap belakang pembahasan. Itu adalah kesimpulan dari siapa? Nasim Bal'i. Kita tidak baca karena tidak semua cetakan ada. Tidak semua cetakan ada. Paham kan? Tapi kalau antum mau tahu kesimpulannya, itulah kesimpulan. Kita cuma baca apa yang dikatakan oleh siapa? Ibn Hisham. Qalan mu'alif rahmallahu ta'ala faslun. Fasl. Anwa'ul i'rab. Jenis i'rab. Arba'atun ada empat. Jadi langsung ya. Kenapa benar langsung jenis i'rab? Karena sudah selesai semua. Isim sudah, fi'il sudah. Ya kan? Huruf sudah. Kalam juga sudah. Langsung pembahasan apa? I'rab. Anwa'ul i'rab arba'ah. Jenis i'rab empat. Raf'un wa nasbun ismin wa fi'ilin. Itu belum bilang begitu. Raf' pada nasab, ini pada isim dan fi'il. Nah, Zaidun yakumu. Zaidun contoh untuk isim, yakumu contoh untuk fi'il. Wa inna Zaidan lam yakuma. Lihat nasab. Zaidan untuk isim, yakuma untuk fi'il. Wa jarun tismin. Jar khusus pada isim. Nah, bi Zaidin. Wa jazmun fi fi'il. Dan jazm khusus pada fi'il. Nah, lam yakum. fayurfa'u bidhammatin wa yunsabu bifathatin wa yujarru bikasratin wa yujzamu bihatfi harakatin. Ini alamat asal semua yang belum sampaikan. Maka asalnya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasro, dijazm dengan penghilangan harokat. Ya, dijazm dengan penghilangan harokat. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-irab. Syarah al-irab. Asarun zahirun au muqaddar. Pengertian irab di sini beda. Al-irab asarun zahirun au muqaddar. Yajlibuhul amilu fi akhiril kalimati. Irob adalah pengaruh yang nampak ataupun yang tidak nampak. Pengaruh yang nampak ataupun tidak nampak. Yang disebabkan oleh amil pada akhir kalimat. Jadi ini perubahan adalah pengaruh dari amil. Sampai ini, pengaruh dari amil itu bisa nampak dan bisa apa? Tidak nampak. Bisa nampak, bisa apa? Tidak nampak. Pengertiannya Masya Allah. Pendek. Iya. Atharun dhahirun au muqaddarun yajlibuhul amilu fi akhiril kalimat. Dia adalah pengaruh yang nampak atau tidak nampak yang disebabkan oleh amil pada akhir kata. Fa dhahir kalladhi fi akhiri zaid fi qaulika. Maka yang dhahir seperti yang di akhir kata zaid pada ucapan antum. Ja'a zaidun. Ra'aitu Zaidan marutu bi Zaidin. Lihat, nampak perubahannya. Karena adanya penyakit. Ja'a ra'aitu bi. Wal muqaddar kalladhi fi akhiril fathah. Adapun yang tidak nampak, maka seperti pada akhir al-fathah. Fi qaulika ja'a al-fathah ra'aitu al-fathah marutu bil fathah. Lihat. Fa innaka tuqaddiru fil alifi dhammata fil awal. Maka sungguh kamu takdirkan pada alif dhamma pada yang pertama. Wal fathah fi tsani. Fathah pada yang kedua. Wal kasrota fitaliti. Kasro pada yang ketiga. Li ta'aduril harokati biha. Karena berudur harokat pada alif. Kan alasannya kalau kata mu'rob akhirnya alif. Tidak nampak harokatnya. Alasannya apa? Ta'adur. Alasannya ta'adur. Wadhalikal muqaddar huwal irob. Yang disembunyikan itu. Itulah yang disebut apa? Irob. Itulah yang dinamakan irob. Iya. Yeah. Wal irob jins. Irob itu kata jenis. Tahu arba atau anwa. Di bawahnya ada empat pembagian. Ada empat jenis. Arobu wal nasbu wal jaru wal jazm. Yaitu ropa, nasab, jar, jazm. Wahadil anwa'u al arba'atu. Tangkosimu ila salata jaksa. Dan jenis yang empat ini terbagi menjadi tiga. Kismun yashtari kupil asma wal af'al. Jenis pertama berserikat padanya antara isim dan fi'il. Wahuwa rabu wa nasbu. Yaitu rabu dan nasbu. Takul zaidun yakum. Inna zaidan lam yakuma. Bakismun yaktasu bihil asma. Satu bagian lagi terkhusus untuk isim. Wahu jar yaitu jar. Takul marartu bi zaidi. Bakismun yaktasu bihil af'al. Dan satu bagian lagi terkhusus untuk fi'il. Wahu jazm yaitu jazm. Takul antum katakan lam yakum. Walihadil anwa al-arba'ati alamatu. Dan untuk empat jenis ini ada tanda-tandanya. Tadulu alaiha yang menunjukkan atasnya. Wahyadolban. Alamat itu ada dua. Alamatun usul ada tanda pokok. Wa alamatun huruf dan ada tanda cabang pengganti dari pokok. Pengganti dari apa? Pokok. Fal alamatun usul arba. Alamat pokok ada empat. Tadi yang disebutkan di matan. Ad-dhammatu lirafi, dhamma untuk rafa. Wal fathatu linasbi, fathah untuk nasab. Wal kasratu liljarri, kasr untuk jar. Wa hatful harakati liljazmi, dan penghilangan harakat itu untuk jazm. Wa qad mufilat kulluha. Semua itu telah dicontohkan. Mana itu? Di mana contoh? Di matan Zaidun lam Zaidun yakumu. Ikan inna Zaidan lam yakuma bi Zaidin lam yakum, ikan itu contohnya sudah dicontohkan. Wal alamatul furu munhasiratun fi sab'ati abwab. Adapun alamat cabang itu terbatas pada 7 bab. Itu terbatas pada 7 bab. Khamsatun fil asma, ada 5 pada isim, watnan fil af'al, dan ada 2 pada fi'il. Wasatamuru bika hadil abwabu mufassalatan baban-baban, dan akan lewat kepadamu bab-bab ini secara rinci, bab per bab. Bab per bab. Paham kan? Jadi belum bilang. Kita kembali dulu sedikit di makan terakhir. Supaya langsung kita sambung makan sebentar. Supaya antum paham. Kembali dulu makan. Fayur bau bidomatin. Yang paling terakhir. Terlihat? Fayur bau bidomatin. Wain sabu bifatatin. Wain jaru bikasratin. Wain zizamu bihat biharukatin. Illal asma'u sitta. Berarti sambungannya. Sambungan matanya. Paham ini? Supaya dia mengerti. Kalau tidak kembali dulu, tidak mengerti. Kan tiba-tiba ini setelah bahas syarat, tiba-tiba apa? Illal asma'u sitta. Maksudnya yang dikiculikan tadi, rupanya dengan domagan. Nasab dengan apa? Fatha. Jad dengan kasro. Jazam dengan penghilangan harokat. Kecuali asma'u sitta. Ini sambungan matanya. Kecuali asma'u sitta. Siapa asma'u sitta? Wahya abu, wa aku, wa hamuha, wa hanuhu, wa fuhu, wa du malin. Wa du malin. Namubat? Sabar. Itu kan antum kirat. Ini Ibn Hisham, bukan antum. Iya. Iya, dia protes. Saya kira 5. Itu antum yang kira. Ini Ibn Hisham. Si bawainya nahmu. Paham ini? Ya, paham bukan? Alhamdulillah. Ya, jadi bila-bila. Jadi ilal asma sita, kecuali isim-isim yang 6. Wahia dia adalah abu, wa aku, wa hamuha, wa hanu, wa fu, tu malin, 6. Fatur fa'u bilwawi. Ini yang dikecualikan. Maka dia diropa dengan waw, bukan dhamma. Watun sobu bil alif, bukan fathah. Watu jaru bil ya, bukan dengan kasrah. Ini dibilang illa, kecuali. Ini pembahasan Ibn Hisham lebih bagus. Hanya saja kalau tidak teliti sedikit, bisa. Iya, karena belum tidak membahas seperti yang dasar dulu. Dulu kan dibilang rofa. Alamat rofa ada 4. Dhamma, waw, alif, subutun nun. Kan begitu. Tempatnya dhamma. Kan enak. Itu untuk pemula. Kalau ini tidak. Ini untuk tingkat atas. Iya. Karena lebih cepat. Jadi kalau mau lebih cepat pintarnya ya langsung saja di sini. Iya. Iya kan? Langsung saja di sini. Ya langsung ke 5. Karena kalau kita ikut Ibn Hisham, bisa sistem 10 jam, 24 jam. Karena cukup baca kok. Kalau matan kotor nada itu enggak. Enggak perlu berbulan-bulan. Matan kotor nada itu kita ajar. Itu yang di awal dulu. Kalau kita ajarkan, itu hanya sehari bisa. Iya, atau paling tinggi 24 jam, 2 hari. Bisa selesai, makannya. Kalau selesai itu makan di Indonesia kan sudah selesai semua nahwu. Karena dimakan kotor nada, lengkap nahwu. Semua bab nahwu sudah lengkap. Dari yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kan makannya sedikit. Makannya sedikit. Lihat saja, cara bahas irobnya beda. Boleh langsung bilang, semuanya diropa dengan teman. Dinasa dengan dija dengan kasro. Dija dengan penghilangan harokat. Kecuali asma'u sitta. Jadi yang dibahas itu yang keluar dari asal. Tidak bahas yang asal. Paham ini? Yang bahas dari asal. Kecuali asma'u sitta. Jadi selain ini nanti, selain yang dikecualikan. Berarti dirofa dengan dhamma. Dinasab dengan fathah. Dija dengan kasro. Dija dengan su. Dan penghilangan harokat. Langsung. Asma'u sitta. Syarat. Hadahu al-babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja 'anil asli. Dari yang keluar dari asal. Wahuwa babul asma'u sitta. Yaitu dia adalah bab asma'u sitta. Al-mu'tallatil mudofati. Masya Allah. Bab asma'u sitta al-mu'tallah. Yang diakhiri oleh huruf illah. Ini takbir umum. Maksudnya itu tidak selamanya waw. Bisa alif, bisa ya. Makanya dibilang al-mu'tallah. Supaya dipahami. Namanya asma'u sitta itu bukan hanya waw. Tapi dia diakhiri oleh huruf illah. Itu apa? Bisa alif, bisa waw, bisa apa? Ya. Kan tadi ropa dengan waw. Nasab dengan alif. Ja dengan Iya. Al-mudhafah. Ini syaratnya. Harus dia diidhofakan. Kalau tidak diidhofakan, maka tidak jadi asma'u sitta. Wahi abu wa aku wa hamuha. Wahanu wa ku wa dumanin. Fa innaha turfa'u bilwawi niabatan anil dhamma. Sungguh dia diropa dengan waw sebagai pengganti dari dengan dhamma. Sebagai pengganti dari dhamma. Wa tunsabu bil alif niabatan anil fathah. Dinasab dengan alif sebagai pengganti dari fathah. Wa tujar bil ya. Dijar dengan ya. Niabatan anil kasro sebagai pengganti dari kasro. Takul. Antum katakan. Ja'ani abuh. Ra'aitu abah. Martu bi abih. Wa kada likal qawlu fil baki. Demikianlah ucapan pada sisanya. Tidak perlu contohkan lima. Cukup satu kan? Hah? Cukup gini? Hah? Cukup kan? Maksudnya sisanya sama. Antum bilang, Ja'ni Hanu. Iya. Ja'ni Hanu. Terus? Ra'aitu Hana. Marartu Bihani. Paham gini Mubad? Iya, alhamdulillah. Begitu maksudnya semuanya begitu, sama contohnya. Kemudian perlu tambahkan wasyurutu i'rabi hadhihi al-asma' bil hurufil madzkurah fi thalathati umur. Syarat i'rabnya isim ini dengan huruf yang disebutkan itu ada tiga perkara. Jadi enggak selamanya i'rab itu ada syaratnya. Ahdwa salah satunya. Antakuna mufradatan. Harus dia mufrad. Tidak musanna, tidak jama. Kapan dimutanna, maka irob isim musanna. Kalau jama, maka irob jama. Bangganya, harus dia mufrad. Walau kanat musannatan uribat bil alif rafa'a bil ya ijarra wa nasba. Kalau dia musanna, maka di irob dengan alif rafa'nya, dengan ya jer dan nasabnya. Jelas kan? Kama turabu kullu tatniyatin. Sebagaimana di irob semua isim musanna. Takul ja'ani abuwan. Ra'aitu abuwain. Marurtu bi abuwain. Iya kan? Jelas ini? Irob mudana. Wa in kanat majmu'atan jama taksir. Kalau dia dijama dengan jama taksir. Uribat bil harokati alal asli. Maka di irob dengan harokat di atas asal. Karena irob jama taksir. Sama dengan irob isimu. Mu'rab. Kakolika seperti ucapan antum. Ja'ani aba'u. Walaupun dia diidofakan. Tapi dia jama di sini. Ra'aitu aba'ak wa marartu bi aba'ik. Wa in kanat majmu'atan jama' tashir. Kalau dia dijama' dengan jama' tashir. Jama' tashir di sini maksudnya jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Maka uribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarra wa nasba. Maka dia di'rab dengan ya rafa'nya, dengan waw rafa'nya, dengan ya jar dan nasabnya. Jar dan nasab. Takul antum katakan lihat. Ja'ani abuna. Waro'aitu abina. Wa marotubi abina. Kemudian belok kasih antum faedah. Walam yujma minha hadal jam'a ilal abwal ahwal ham. Tidak dijama' dengan jama' ini. Yaitu jama' taksi, jama' mudzakkar salim. Kecuali lafad ab, ah, ham. Tiga saja. Tiga saja. Paham ini faedahnya? Dah paham kan? Abu dan hamu. Tiga saja yang bisa dijama ke jama apa? Mudzakkar salim. Selesai. Itu syarat pertama. Intinya kalau di musanna, irob musanna. Kalau di jama, irob jama. Akhirnya syarat kedua. Antakuna mukabbarotan. Harus dia lafadnya mukabbaroh. Lafad biasa. Bukan lafad yang ditasgir. Yang dibentuk dengan lafad fu'ail. Paham ini? Harus lafad biasa, lafad asal begitu. Iya. Falau sugjarot, kalau dibentuk dalam lafad tasjir, yaitu untuk kasih catatan di atas lafad wazan fu'ail, di atas lafad apa? Wazan fu'ail, maka uribat bil harokat. Maka dia diirob dengan harokat, bukan dengan huruf. Nah, ja'ani ubayyuk. Fu'ail ubayyuk wa ra'aitu ubayyak wa marartu bi ubayyik di'rab dengan haba harakat. Jadi tidak boleh berwazan fu'ail. Paham ini? Tidak boleh berwazan apa? Fu'ail. Itu singkatnya. Atsalits yang ketiga, antakuna mudhofatan. Syarat yang ketiga harus dia diidhofakan. Harus apa dia diidhofakan? Falau kanat mufrodatan ghairu mudhofah. Kalau dia mufrod tidak diidhofakan. Mufrod di sini lawan dari idhofah. Iya, kalau dia mufrod tidak diidhofakan, uribat aidan bil harakat. Maka dia diidhof juga dengan apa? Harokat. Nah, hada abun kan tidak diidhofakan. Dia tidak menjadi mudhof di sini. Paham? Maka dibilang hada abun berupa dengan dhamma. Ra'a itu aban nasab dengan fathah. Marartu bi abin jadi dengan apa? Kasrah. Jelas kan? Kemudian untuk syarat terakhir ini harus dia diidhofakan. Wali hadza syartul akhir syartu. Untuk syarat terakhir ini ada syarat untuk dia, khusus untuk dia. Yaitu apa? Wahu ayakun al-mudhaf ilaihi ghairu ya mutakallim. Yaitu harus mudhaf ilainya apa? Bukan ya mutakallim. Kalau di kitab dasar kan empat syaratnya karena ini, yang ini. Sebenarnya syarat yang ini untuk yang ketiga. Yaitu dia harus mudhaf, kan begitu? Dan mudhaf ilainya tidak boleh ya mutakallim. Iya. Fa in kana ya al-mutakallim, kalau dia mudhaf ilainya adalah ya mutakallim, uribat aidan bil harakat, maka di'rab juga dengan apa? Harakat, tapi lakinnaha takunu muqaddaratan. Akan tetapi harakatnya apa? Muqaddarah. Seperti isim yang mudhaf ilaihi yang mutakallim semuanya. Kitabi, ya kan? Antum bilang ja'a kitabi, ra'aitu kitabi, marutu bi kitabi. Kan semuanya di'rab dengan harakat apa? Muqaddarah. Takul antum kata hada abi wa ra'aitu abi wa marutu bi abi. Fayakunu akhiruha maksuran fil ahwali thalatha. Maka akhirnya di kasro pada tiga keadaan. Wal harakatu muqaddaratun fi. Harakatnya disembunyikan padanya. Kama taqaddar fi jami'il asma'il mudhafa ilal ya. Sebagaimana disembunyikan pada seluruh isim yang disandarkan pada apa? Iya. Disandarkan pada iya. Nah, contoh. Abi, akhi, hami, gulami. Sama semua itu. Paham kan? Terus beliau bilang wastagnaitu an istirati hadhi syurut likauni lafattu biha mufradatan mukabbaratan mudafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Dan saya cukupkan dengan mempersyaratkan syarat-syarat ini karena saya melafatkan dengan mufradatan mukabbaratan mudafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini paling pendeknya. Ya? Ini ucapan paling pendek. Iya kan? Enggak perlu hafal syaratnya semuanya. Langsung saja antum bilang, ini asma'u sitta di irob. Dengan irob alamatnya adalah huruf alif rupanya. Gitu. Oh, waw rupanya. Alif nasabnya. Ya jarnya. Dengan syarat, antum bilang langsung apa? Mufrodatan mukabbarotan mudofatan ila ghairi ya'il mutakalli. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu pendek sekali. Jelas kan? Ada waktu? Ada berapa? 10.05 dong. Mau jadi 10.60? Oh, iya. Cukup berarti ya? Alhamdulillah. Sisa masih ada penjelasan alham dan alhamdulillah.